Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin alaihi afdhalus salatu wassalam. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Thumma amma ba'd. Qala rahimahullahu ta'ala, ya'ni al-imam al-izz ibna abdissalam rahimahullahu ta'ala fi kitabihi bidayatul sul fi tafdilir rasul. Wa minha anna Allah ta'ala nazzala ummatahu manzilal adul أو منزل العدول منزل العدول من الحكام فإن الله تعالى إذا حكم بين العباد فجهدت الأمم بتبليغ الرسالة أحضر أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيشهدون على الناس بأن رسلهم أبلغتهم وهذه الخصيصة لم تثبت لأحد من الأنبياء. Dan darinya, dari keutamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keistimewaan beliau, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan atau mendudukkan umatnya, Allah mendudukkan umatnya kedudukan orang-orang yang adil dari para hakim, orang-orang yang adil dari para hakim. Kenapa demikian? Karena Allah subhanahu wa ta'ala apabila nantinya menghukumi di antara hamba-hambanya, kemudian didapati ada umat yang menolak penyampaian risalah yang telah disampaikan, maka dihadirkan mereka umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mempersaksikan kepada manusia bahwa rasul-rasul tersebut telah menyampaikan risalah mereka. Dan ini merupakan kekhususan yang Allah berikan, yang tidak didapatkan terhadap satu pun dari nabi dengan umat-umat mereka. Tentunya apa yang didapatkan dari umat ini, dari keutamaan dan keistimewaan, tidak lain terikat dengan apa yang Allah berikan keistimewaan dan keutamaan pada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga umat ini pun mendapat keistimewaan, keutamaan, termasuk keistimewaan dan keutamaan di sini. Mereka didudukkan oleh Allah, ditempatkan oleh Allah sebagai hakim-hakim yang adil, yang nantinya akan memberikan persaksian dan akan menentukan terhadap para rasul dengan apa yang mereka telah sampaikan dari risalah Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara para umat mereka, merekalah yang nantinya diperhadapkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala dengan hukum yang diminta dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau persaksian yang diminta dari umat Nabi Muhammad SAW berkaitan dengan penyampaian risalah para rasul mereka. Karena para umat, kalau sampai para umat para rasul tersebut, apabila sampai mereka mencoba menafikan ataupun menolak, ataupun mencoba untuk mengatakan dengan bentuk penafian, maka mereka tidak dapat mengatakan demikian karena akan dia datangkan para saksi yang Allah inginkan, yaitu mereka lah hakim-hakim yang adil dari umat Nabi Muhammad SAW, yaitu umat beliau SAW. Kedudukan ini, sebagaimana tadi telah kita katakan, dikarenakan keutamaan Nabi beliau SAW, atau Nabi umat ini, Rasul umat ini, Muhammad SAW. Sehingga kita pun mendapatkan keutamaan, keistimewaan sebagaimana beliau mendapatkan keutamaan dan keistimewaan, termasuk yang disebutkan di sini. Kemudian, tentunya yang seperti ini, karena tidak didapatkan yang lainnya, baik mereka yang notabene adalah umat dan umat dari Nabi dan Rasul yang memiliki keutamaan pula, namun hanya umat ini saja yang mereka adalah umat Nabi Muhammad SAW, mereka lah yang mendapatkan keistimewaan, keutamaan tersebut. Maka umat ini seharusnya dan sepantasnya banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sepantasnya umat di sini banyak meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hilangnya kesadaran mereka bahwa mereka adalah umat yang utama dengan Nabi yang utama, sehingga karena mereka tidak sadar ataupun mungkin mereka tidak tahu ataupun pura-pura tidak tahu, akhirnya mereka meremehkan dan menyepelekan Nabi dan Rasul yang mulia ini yang telah membawa mereka kepada keutamaan, mengangkat derajat mereka sebagai umat pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Yashiru ila hadith Abi Sa'id al-Khudri. Dikatakan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala di sini, di catatan 44, catatan kaki, yaitu fayashaduna 'alan nas bi anna rusulahum ablaghathum. Ini diisyaratkan dengan hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaji'un nabiyyu wa ma'ahu rajulan wa yaji'un nabiyyu wa ma'ahu thalathah wa akthar min dhalika wa aqal, fa yuqalu lahu hal balagta qaum هل بلغت قومك فيقول نعم فيدعى قومه فيدعى قومه فيقال هل بلغكم فيقولون لا Fayuqal man syahidalak. Man syahidalak. Fayaqul Muhammadun wa ummatuh. Fatud'a ummatu Muhammad fayuqal hal balagha hadha. Hal balagha hadha. Fayaquluna na'am. Fayaqul wa ma ilmukum bidhalika. Fayaquluna akhbarona nabiyuna bidhalika. Anna ar-rusula qad ballagu fasadaqnahu qala fadhalika qauluhu ta'ala wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhada'a 'alan nas wa yakun wa yakuna ar-rasul 'alaykum shahida. Ini disyaratkan dengan hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda akan dinaftangkan nabi dan ternyata bersamanya hanya dua pengikut, dua orang saja. Dan didatangkan nabi yang lain ternyata bersamanya hanya tiga orang pengikut. Dan didatangkan yang lain wa akthar min dzalika, ada yang lebih banyak dari tiga tersebut dengan banyaknya tidak terhitung bahkan. Ada yang akal, ada yang kurang. Yang kurang tadi telah disebutkan, ada dua orang. Ada yang bahkan tidak ada bersamanya. Fayuqalu lahu, maka dikatakan kepadanya, yaitu kepada mereka para nabi ini, hal ballagta qaumaka, apakah engkau telah menyampaikan risalah Allah kepada kaummu? Mereka pun mengatakan, atau nabi tersebut mengatakan, benar ya Allah, saya telah menyampaikan. Fayuda'a kaumuhu, maka dipanggillah kaumnya. Dikatakan kepada kaumnya, hal ballagakum, apakah Rasul ini telah menyampaikan risalah Allah kepada kalian? Maka kaumnya mencoba mengatakan, fayakuluna la, tidak, mereka belum menyampaikan. Fayuqal, maka dikatakan man syahidalak, maka dikatakan kepada Nabi Rasul yang mulia, kepada Nabi dan Rasul yang dipanggil ini, siapa yang mempersaksikanmu bahwa engkau telah menyampaikan risalah? Fayaqulu Muhammadun wa ummatuh. Maka dikatakan Muhammad. Maka Nabi dan Rasul tersebut mengatakan Muhammad dan umatnya. Fatuda'a ummatu Muhammad. Maka dipanggillah kemudian umatnya Nabi Muhammad. Fayuqal, dan dikatakan hal ballagha hadha, apakah telah disampaikan yang seperti ini? Telah disampaikan yang seperti ini, yaitu telah disampaikan risalah. Atau apakah dia, Nabi dan Rasul ini telah menyampaikan? Fatuda'a ummatu Muhammad, dipanggillah umat Nabi Muhammad, dan dikatakan kepada mereka, hal ballagha hadha, apakah Nabi dan Rasul ini telah menyampaikan risalah itu? Fayaquluna na'am, mereka pun mengatakan, benar Nabi dan Rasul itu telah menyampaikan. Fayaqul, maka dikatakan kepada umat Nabi Muhammad ini, wa ma ilmukum bidzalika, dari mana pengetahuanmu dia menyampaikan risalah tersebut? Fayaquluna, maka mereka pun berkata, akhbarona nabiyuna, sesungguhnya Nabi kami, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah mengkhabarkan kepada kami, bidhalika, tentang hal tersebut. Annar rusula, bahwasanya para rasul, qad ballagu, mereka telah menyampaikan risalah. Fasaddaqnah, maka kami pun membenarkan apa yang disampaikan, apa yang dikhabarkan dari Nabi tersebut, dari Nabi dan Rasul kami, bahwa mereka telah menyampaikan risalah, yaitu para rasul telah menyampaikan risalah. Ketika kami mendengarkan ini dari nabi kami, kami pun mendengarkannya, membenarkannya. Qala fadzalika qauluhu, yang demikian inilah firman Allah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, demikian kami jadikan kalian umat pertengahan. Kemudian kalian litakunu syuhada, kemudian kalian menjadi para saksi terhadap manusia, dan kemudian Rasul menjadi saksi terhadap kalian. Tentunya dengan riwayat ini amat jelas bahwa umat ini adalah umat yang diistimewakan, yang diutamakan oleh Allah karena nabinya. Karena nabinya, yaitu umat ini menjadi saksi nantinya yang menentukan dengan tentunya ketetapan Allah, dengan takdir Allah menentukan kebenaran penyampaian para nabi dan rasul sebelumnya, yang kaum mereka, umat mereka mencoba untuk menampik, mencoba untuk mengatakan tidak. Tetapi umat ini menjadi saksi. Tetapi umat ini pun tidak bisa lantas menjadi saksi, terkecuali mereka telah mendengarkan apa yang disampaikan oleh nabinya. Dan mereka tidak menolak dan tidak mendustakan apa yang disampaikan oleh Nabi dan Rasul Muhammad SAW. Tetapi umat ini pun membenarkannya. Inilah yang disebutkan dengan firman Allah tadi. Dan ini pula yang kita sudah sebutkan, bahwa keistimewaan, keutamaan umat ini tidak lepas tentunya dari keistimewaan dan keutamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kita mesti bersyukur kepada Allah dan meminta kita diistiqomahkan agar berpegang dengan agama Allah ini sampai kita wafat, dan berpegang dengan akidahnya, berpegang dengan manhajnya sampai kita wafat. Kemudian kita meminta perlindungan kepada Allah dari segala macam bentuk penyelisihan, penyimpangan, al-khalal, ketergelinciran. Dan tentunya kita berlindung pula dari meremehkan dan tidak mempercayai dari apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian yang berikutnya di dalam hadis, di sana ada faedah yang lain yang ingin kita ambil, walaupun tentunya ini di luar dari apa poin yang ada di sini, yaitu ada bentuk keterangan, pengkhabaran dari hadis ini bahwa nanti para nabi ada yang mereka pengikutnya 1, 2, yang tentunya dengan jumlah tersebut, jumlah yang sedikit, bukan jumlah yang banyak. Dan dengan jumlah tersebut menunjukkan kepada kita bahwa berhasilnya dakwah yang dibawa oleh para nabi bukan dengan dilihat banyaknya pengikut, banyaknya umat yang mengikuti, tetapi bagaimana mereka menyampaikan agama ini dengan baik dan benar. Kalaupun mungkin yang mengikuti satu saja atau dua. Demikian. Sehingga yang menjadi tolak ukur kebenaran bukan banyaknya pengikut, tetapi benarnya dakwah tersebut, lurusnya dakwah tersebut. Berikutnya, kalau para nabi dan rasul yang demikian statusnya, tinggi, derajatnya utama, mereka berdakwah sekian tahun, puluhan tahun, ternyata ada pengikutnya cuma satu, cuma dua, atau yang mengikutinya tidak banyak, satu atau dua, maka tentunya mereka yang statusnya hanya sebagai da'i, du'at, setelah mereka bersungguh-sungguh, bermujahadah di dalam mendakwakan agama Allah, ternyata tidak ada yang mengikutinya misalnya. Ternyata hanya sedikit pengikutnya, dalam keadaan mereka telah bersungguh-sungguh, berjalan di atas rel, sesuai dengan apa yang dijalankan dari manhaj anbiya di dalam fidda'wa ilallah. Ternyata pengikutnya cuma sekian, tidak banyak. Maka bukan berarti dikatakan dakwanya tidak berhasil. Bukan dikatakan dakwanya dakwah yang menyimpang ataupun sesat. Sementara mereka telah bermujahadah, berjalan sepenuhnya di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu, sebagaimana yang sudah kita katakan, yang menjadi tolak ukuran bukan banyaknya pengikut, bukan banyaknya orang-orang yang mengikuti, tetapi benarnya dakwah, berjalannya di atas jalan yang benar, di atas prinsip. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Dengan demikian, ini faedah yang mulia, faedah yang agung dalam hadis ini. Tentunya mengiringi poin yang ada di sini, yang tentunya harus kita cermati dengan seksama. Karena terkadang kita melihat berhasilnya dakwah, dikatakan diterimanya dakwah dengan banyak yang menerima, banyak yang mengikuti. Kalau dakwah sedikit yang diikuti, dikatakan wah, dakwahnya kurang berhasil, dakwahnya tidak baik, dan seterusnya. Padahal mereka yang berjalan ini sudah berjalan dengan sungguh-sungguh, dengan mujahadah di atas rel, di atas manhaj al-anbiya fi da'wa ilallah. Tetapi demikianlah. Demikianlah terkadang manusia mengukur dengan banyaknya pengikut. Karena itu, kita yang telah berjalan bersungguh-sungguh, berusaha berada di atas manhaj yang benar, kita telah kerahkan daya pikiran, usaha, kemampuan kita. Ternyata subhanallah, Allah menginginkan mereka yang mengikuti satu ataupun dua, maka ini adalah tentunya urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada beban bagi orang yang berdakwah, karena hidayah adalah urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita hanyalah sekedar sebagai penyampai agama Allah. Adapun yang menerima dan tidak, itu urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Tetapi tadi sudah kita berikan catatan, dia berdakwah dengan mujahadah dan bersungguh-sungguh, berusaha berjalan di atas rel dakwah al-anbiya, atau berada di atas rel dalam manhaj dakwah, dalam dakwah anbiya yang dijalankan oleh para nabi dan secara khusus oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan basirah, dengan hikmah, dengan apa-apa saja yang dibimbing, dia berdakwah di atasnya oleh agama ini. Tetapi pada kenyataannya hasilnya seperti itu, maka tidak ada dosa baginya dan tidak ada celaan baginya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Mudah-mudahan beberapa keterangan ini memberikan manfaat kepada kita semuanya. Akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan Allah memberikan selalu pertolongannya kepada kita semua untuk selalu berjalan di atas agamanya, memberikan petunjuk kepada apa yang lebih baik, apa yang lebih utama, dan mudah-mudahan Allah menjaga kita semua daripada segala macam bentuk ketergelinciran, kesesatan, dan penyimpangan dari jalannya subhanahu wa ta'ala. Kita minta hal ini kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena dialah waliyuna wal qadir alaina. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kita lanjutkan pada pertemuan akan datang. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.